atas nama PBB. Tangguhkan ratap dan tangis, hidup jangan beralaskan curiga. Jangan baku cakar seperti anjing dan kucing. Lebih baik kita mainkan senyum. Kita bisa tunda peperangan lewat senyum. Lantas bikinlah anak sebanyaknya. Jangan ngomong cinta jika tak berani kawin. Lebih baik cari kain kafan saja. Semua ramai-ramai tepuk tangan dengan kami. Jangan pikir harga beras, nanti kau cepat tua. Mari robek mulut dan ketawa sampai besok. Tiap hari kita bikin hari Minggu. Kini tiba saatnya kita seia sekata mengubur segala syahwat sangka. Ibarat satu perang yang dimulai lewat kata, pasti berakhir lewat kata juga. Tapi jangan ajar anak kita main bedil, nanti dia kehilangan perasaan. Lebih baik ajar anak kita main cinta, agar dia ngerti arti kehidupan. Nah, nah, nah, camkanlah ini. Nah, nah, nah, camkanlah ini. Tiap hari kita bikin hari Minggu.